Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna rahimakumullah fa inna astaghfal kalami kalamullah. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Khususnya Islam, masyarakat muslimin, para hadirin, para hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat menghadiri majlis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan thalabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat dan juga mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita kepada amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan, insyaallah dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema As-Sahabatu fil Qur'anil Karim. Para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in di dalam Al-Qur'an. Para sahabat radhiyallahu anhum di dalam Al-Qur'an Karim. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu sahabat? Sahabat yang dimaksud di sini bukan sahabat kita. Tetapi yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mendefinisikan sahabat itu sebagai man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata al-islam. Yang dimaksud dengan sahabat itu, kata para ulama, adalah orang yang berjumpa dengan Nabi walaupun hanya sebentar. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya, dan wafat atau meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat. Di pengertian atau definisi sahabat itu, ya setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, harus bertemu bersama Nabi, bertemu dengan Nabi. Maka orang yang tidak bertemu dengan Nabi walaupun satu zaman dengan Nabi, itu tidak disebut sahabat. Seperti Raja Najasyi sejaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat. Kemudian yang kedua, harus beriman kepada Nabi. Dipertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, lalu beriman kepada Nabi Alaihissalam. Maka orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada beliau Alaihissalam, ini tidak disebut apa? Tidak disebut sahabat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa mata 'ala al-Islam. Orang disebut dengan sahabat itu kemudian mati dalam keadaan Islam. Maka orang yang bertemu Nabi kemudian beriman kepada Nabi, akan tapi kemudian dia murtad. Kemudian dia murtad. Ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang murtad. Lalu kemudian meninggal dalam keadaan itu. Maka ini juga tidak disebut dengan sahabat. Di sahabat itu yang terakhir syaratnya dia beriman kepada Nabi dan dia wafat dalam keimanannya, wafat dalam Islam, tidak murtad. Ini adalah definisi atau pengertian sahabat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita perlu membaca, mengetahui tentang kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa kita perlu membaca teks-teks Al-Quran secara khusus dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Membaca tentang kehidupan para sahabat setidaknya memberikan dua faedah ganda, memberikan dua faedah kepada kita. Yang pertama adalah dengan membaca kisah para sahabat atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan para sahabat, maka kita akan semakin memahami derajat dan kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat dan kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita memahami bagaimana cara kita bersikap kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengetahui apa saja keyakinan-keyakinan yang harus kita miliki berkaitan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara penyimpangan yang terjadi pada umat ini, dan penyimpangan yang sangat fatal, penyimpangan yang sangat parah berkaitan dengan akidah, adalah penyimpangan yang materinya adalah, materi penyimpangannya adalah terkait dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara problem akidah yang dialami oleh firqah, sebagian dari firqah Islam, adalah penyimpangan akidah dalam masalah para sahabat dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mereka merendahkan para sahabat dari Shallallahu Alaihi Wasallam, melaknat mereka, mengkafirkan mereka, menghina mereka, menjadikan laknat atas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyimpangan yang sangat parah, dan kaitan penyimpangan ini dengan masalah akidah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini faedah yang pertama dari mempelajari atau mengenal kehidupan para sahabat di dalam Al-Qur'an adalah agar kita benar-benar memahami kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kita paham kedudukan para sahabat, kita akan paham juga apa akidah yang harus kita miliki terkait dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua dari membaca kisah para sahabat ini, agar kita mendapatkan teladan, agar kita mendapatkan uswah hasanah, mendapatkan contoh yang baik di dalam memahami dan melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya biasanya. Agar kita mendapatkan teladan, mendapatkan contoh. Karena juga banyak ternyata di antara kaum muslimin yang menyimpang akidah mereka, menyimpang pemahaman mereka dalam agama ini, menyimpang cara beribadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyimpang akhlak, adab dan etika mereka, disebabkan karena mereka tidak memahami bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dua faedah ini adalah faedah yang sangat penting bagi kita. Ya, mengapa kemudian kita harus membaca kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak sekali kisah. Bahkan sepertiga dari isi Al-Qur'an itu adalah qasas, kisah, cerita, sejarah, hikayat tentang orang-orang yang terdahulu. Tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, maka kisah itu bukan hanya sekedar dongeng belaka, bukan hanya sekedar kisah-kisah, cerita-cerita yang tanpa makna. Al-Quran itu kitab hidayah, Al-Quran itu kitab hidayah, kitab petunjuk. Maka kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran juga mengandung petunjuk. Al-Quran itu adalah kitab zikra, peringatan. Maka kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengandung zikra, mengandung peringatan. Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh. Maka begitu pun kisah-kisah di dalam Al-Qur'an mengandung syifa, mengandung petunjuk, mengandung penyembuh. Penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Al-Qur'an itu nur. Al-Quran itu cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Maka begitu pun kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengandung nur, mengandung cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang apa faedah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah itu di dalam Al-Qur'an? Yang pertama, agar kita menjadi berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Dan ceritakanlah oleh wahai Muhammad kisah-kisah. Apa tujuannya? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita berpikir, memikirkan faedah-faedah yang ada di dalam, memikirkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, di antara faedah dibacakannya kisah-kisah, berisikannya kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab." Dan sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal, maka kisah-kisah itu juga menjadi ibrah. Apa yang menimpa orang-orang terdahulu itu bisa menimpa kita jika kita melakukan hal-hal yang diperbuat oleh orang-orang terdahulu. Dan apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu juga akan kita dapatkan kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu tersebut. Menjadi pelajaran. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdaw wabila." Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa yang dimaksud rasul di sini? Musa alaihissalam. Akan tapi kemudian Fir'aun itu mendurhakai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mendurhakai Musa alaihissalam, bermaksiat kepadanya. Fa akhadnahu akhdaw wa bila, maka kami siksa dia Fir'aun itu dengan siksa yang sangat berat. Ini kan untuk menjadi itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah telah mengutus kepadamu seorang rasul, Allah menyebutkan tentang kisah di sini, kisah Firaun. Bahwa Allah juga telah mengutus seorang rasul kepada Firaun. Akan tapi Firaun sombong, Firaun durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga akibatnya disiksa, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang berat. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini walaupun pendek kisah ini? Untuk menjadi ibrah. Artinya apa? Kalau kita juga bersikap seperti sikap Firaun kepada utusan Allah, maka nasib yang akan kita alami juga seperti Firaun dan bala tentaranya. Ini ibrah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah membaca kisah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah untuk meneguhkan kita. Agar kita semakin teguh di dalam menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita mendapatkan rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, penghalang-penghalang ketika kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi peneguh, agar kita semakin teguh. Bahwa kalau kita memperjuangkan agama saat ini, lalu kemudian banyak cobaan, banyak rintangan, banyak kesulitan yang kita hadapi, maka jangan bersedih. Jangan bersedih karena itu juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan masing-masing dari kisah itu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Jadi kisah-kisah itu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fu'adak, yaitu kisah-kisah yang kami meneguhkan hatimu dengannya. Jadi ketika kisah-kisah itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, kisah-kisah itu kami kisahkan untuk meneguhkan hatimu, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin teguh di dalam berdakwah, di dalam berjihad, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam tasliyah, semacam penghibur hati. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kisah para sahabat. kisah para sahabat. Jadi selain kisah umat-umat terdahulu di kalangan para nabi, orang-orang soleh, atau kisah-kisah terdahulu dari kalangan orang-orang yang sombong, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala juga ternyata banyak sekali menyebutkan tentang kisah yang berkaitan atau dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa umat Muhammad, umat yang terakhir ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kita semua dari sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini menjadi umat yang terbaik, umat yang datang terakhir, tapi nanti ketika masuk surga duluan. Kita adalah umat terbaik. Kemudian hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sepanjang generasi dari umat terbaik ini, maka ada generasi yang terbaik di kalangan umat ini, yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Generasi pertama, generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang menjadi bagian perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, orang-orang yang berinteraksi langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada hal-hal dari agama Allah ini yang mereka tidak pahami. Orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan bahwa mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalawnahu thumma alladhina yalawnahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zaman, kemudian zaman setelah mereka, kemudian zaman setelah mereka. Sehingga Nabi SAW juga mengancam orang-orang, yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. La tasubbu ashabi. Janganlah kamu mencela para sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa la nasifahu. Kalau ada salah seorang di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung, maka itu tidak akan sebanding dengan mud dari mereka atau setengahnya dari mereka. Menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Dan Al-Qur'an juga menyebutkan keutamaan dan keistimewaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar qalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada-Nya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah ridho kepada mereka, itu artinya bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mentazkiyah hati-hati mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajar. Dan Allah telah ridho kepada orang-orang yang bersumpah setia kepadamu di bawah sebuah pohon, itu bai'atul ridwan. Wa 'alima ma fi qulubihim, kata Allah, wa 'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyah hati, rekomendasi hati itu hanya milik Allah. Rekomendasi hati itu hanya milik Allah, karena yang mengetahui hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau merekomendasikan orang lain, tidak mungkin kita merekomendasikan hati ini, kebaikan hati ini, tidak mungkin. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hati-hati mereka. Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya apa? Allah mengetahui kejujuran iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisah para sahabat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca, mengklasifikasi kisah-kisah tersebut ke dalam 4 bagian. Jadi 4 sisi dari kehidupan para sahabat yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah keimanan para sahabat. Yang kedua adalah ibadah para sahabat. Yang ketiga adalah kehidupan sosial para sahabat, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama mereka. Kemudian yang terakhir adalah jihad dan perjuangan para sahabat. 4 sisi dari kehidupan para sahabat ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah keimanan para sahabat, bagaimana keimanan para sahabat, bagaimana ibadah. Yang kedua, ibadah para sahabat. Yang ketiga adalah kehidupan sosial, interaksi sosial masyarakat yang terjadi di antara mereka. Kemudian yang keempat adalah jihad dan perjuangan para sahabat. Nah, yang pertama, as-sahabatu fi imani, para sahabat dalam urusan keimanan mereka atau iman para sahabat. Hari ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa para sahabat itu hampir semuanya tidak terlahir dalam keadaan Islam dan iman, tidak seperti kita. Mungkin kita ya, hampir semuanya yang ada di sini terlahir dalam keadaan Islam atau dalam keadaan iman. Mereka tidak mempelajari, mengenal keimanan, ajaran Islam itu dari orang-orang terdahulu di antara mereka, dari bapak-bapak mereka, dari guru-guru mereka, tidak. Mereka hidup dalam kondisi yang jahiliyah, dalam lingkungan jahiliyah, dalam lingkungan yang dipenuhi dengan berbagai macam penyimpangan, baik dalam masalah akidah, kepercayaan, pola pikir, cara pandang, begitupun juga penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan juga dalam masalah akhlak. Komplit. Masyarakat jahiliyah sebelum diutus Rasulullah SAW, di mana para sahabat tumbuh pada lingkungan seperti itu, adalah masyarakat dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang dipenuhi oleh berbagai macam penyimpangan dalam akidah, ibadah, akhlak, semua. Oleh karena itu orang-orang Arab ketika itu bukanlah suatu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Orang-orang Arab ketika itu dikelilingi peradaban-peradaban yang lebih maju, jauh lebih maju dari mereka. Itu peradaban Romawi di Syam, Syria, Palestina. Ada peradaban Persia di Irak. Ada peradaban Habasyah di wilayah Afrika. Masyarakat Arab itu tidak terkenal sama sekali dan memiliki peradaban yang sangat rendah. Tapi alhamdulillah kemudian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan munculnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, negeri-negeri itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, berhasil dikuasai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak cucu mereka kemudian. Dan ini diantara yang membuktikan kebenaran dan kehebatan ajaran Islam. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu tidak lahir dalam keadaan Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal etika-etika yang baik. Mereka hidup dalam masyarakat jahiliyah. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dipanggil kepada keimanan, mereka diseru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersegera di dalam memenuhi seruan dan panggilan tersebut. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, ini para sahabat, orang-orang yang beriman di zaman Rasul, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul. Ini kan seperti ini disebutnya tawassul. Tawassul dengan kebaikan yang mereka miliki. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru. Maksudnya Rasulullah menyeru kepada iman. An aminu, penyeru itu mengatakan berimanlah kalian. Birobbikum kepada Rabb kalian, fa'amanna, maka kami pun segera beriman. Kalau demikian ya Allah, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang. Sini jelas bahwa di antara kondisi keimanan para sahabat itu adalah orang-orang yang bersegera kepada seruan iman. Walaupun padahal tadi apa, para sahabat itu tidak terlahir dengan keadaan Islam dan juga tidak tumbuh di dalam lingkungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat atau kondisi keimanan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an adalah bahwa keimanan mereka itu senantiasa bertambah. Keimanan para sahabat itu senantiasa bertambah. Bahkan tidak pernah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an keimanan mereka itu berkurang, jadi terus bertambah. Keimanan para sahabat itu bertambah ketika turun ayat-ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan para sahabat bertambah ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Keimanan para sahabat bertambah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan mereka bertambah ketika mereka diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang menceritakan tentang keimanan mereka yang terus bertambah ini banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman." Sesungguhnya orang-orang beriman itu, yang dimaksud dengan orang-orang beriman dalam ayat ini siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum iman, maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 124 tentang keimanan mereka yang senantiasa bertambah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ma unzilat suratun," dan ketika turun suatu surat dari Al-Qur'an, "Faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana," maka di antara mereka orang-orang itu, maksudnya adalah orang-orang munafik, ada yang berkata, "Siapa di antara kalian yang surat ini menambah keimanannya?" Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana wa hum yastabsyirun, adapun orang-orang yang beriman, ketika turun suatu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surat yang turun itu menambah keimanan mereka dan mereka bersukacita dengan turunnya surat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ketika turun Al-Qur'an, turun suatu surat dari Al-Qur'an. Kemudian hadirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan para sahabat ini juga bertambah ketika mereka diuji. Ketika mereka dalam keadaan terancam bahaya, dalam kondisi-kondisi yang mencekam, keimanan mereka justru semakin bertambah, tidak berkurang. Mungkin berbeda dengan sebagian kaum muslimin saat ini, ketika dicoba, diuji dengan kesulitan, dengan kondisi-kondisi yang bahaya, justru imannya semakin apa? Semakin menurun. Para sahabat tidak. Semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya justru semakin bertambah. Di antara kondisi keimanan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 22, dalam kisah perang Ahzab. Kita tahu perang Ahzab itu adalah perang yang sangat mencekam, karena kaum muslimin ketika itu dikepung oleh bahaya dari luar dan dari dalam. Keadaannya sangat genting sekali, sangat mencekam sekali. Dari luar Madinah, mereka dikepung oleh orang-orang musyrik, oleh pasukan sekutu yang menyerang mereka dari luar. Dan tidak hanya orang-orang Quraisy, tapi juga kabilah-kabilah Arab ketika itu sudah bersatu. Makanya disebut dengan perang Ahzab, pasukan sekutu. Dari dalam, kaum muslimin diancam, terancam oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi. Keadaannya sangat genting ketika itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana kondisi keimanan mereka dalam kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab," dan ketika orang-orang yang beriman itu menyaksikan pasukan sekutu, "Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu," mereka berkata, "Inilah yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." "Wa shadaqa Allah wa rasuluhu," maha benar Allah dan Rasul-Nya, "wa ma zadahum illa imanan wa taslima," dan hal itu tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan dan sikap berserah diri. Di kondisi yang genting itu justru menambah keimanan dan taslim, sikap berserah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menyurutkan keimanan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima." Ini ayat ini menyebutkan tentang kondisi keimanan para sahabat ketika mereka menghadapi perang Badar. Dan para perang Badar pun adalah perang yang mencekam juga, ya, genting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, sakinah di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanahum ma imanihim, agar keimanan mereka bertambah. Dan milik Allah lah tentara-tentara langit-langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana." Begitu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keimanan para sahabat ketika para sahabat mengalami kekalahan dalam perang Uhud, kemudian orang-orang musyrik mengancam mereka akan menyerang dan menghabisi mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada para sahabat, dalam Al-Qur'an disebutkan, "Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadatum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Diancam oleh orang-orang musyrik ketika itu, sesungguhnya manusia, orang-orang musyrik itu, ya, telah berkumpul untuk membinasakan kalian. "Fakhshawhum," maka takutlah kalian, diancam kaum muslimin, para sahabat. Lalu, apakah ancaman itu membuat mereka gentar? Tidak. Justru ancaman itu menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik wakil. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan para sahabat yang demikian hebat ini, demikian kuat ini, keimanan para sahabat yang terus bertambah ini juga tidak lepas dari didikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, agar mereka senantiasa memiliki sikap tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di antaranya ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'." Surat Al-Baqarah ayat 284. Milik Allah segala yang ada di langit dan ada di bumi. "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." Jika kamu menampakkan sesuatu yang ada dalam diri kalian, dalam hati kalian, atau kalian menyembunyikan sesuatu yang ada dalam diri kalian, maka Allah akan menghisab kalian. "Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u," maka kemudian Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan akan mengazab siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah akan menghisab segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia, dalam diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditampakkan, apa yang diungkapkan, apa yang diperbuat, ya, itu akan dihisab, termasuk apa yang mereka sembunyikan di dalam hati, tidak mereka ungkapkan, tidak mereka kerjakan, itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat ini turun, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Karena ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Siapa yang bisa menjaga, menahan lintasan-lintasan yang ada di dalam hati? Setiap kita, setiap manusia itu punya keinginan-keinginan, punya niat-niat yang buruk di dalam hati. Lalu kalau itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sesuatu yang memberatkan. Maka ketika ayat ini turun, Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat, dan di sini juga terdapat faedah ya, bahwa para sahabat itu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan interaksi yang hidup, jadi ta'amul hay. Yaitu apa? Yaitu mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu bahwa mereka senantiasa merasa apapun ayat Al-Quran yang turun itu ditujukan kepada mereka, ditujukan kepada mereka. Oleh karena itu ketika mereka mendapati ayat dalam Al-Quran yang tidak bisa mereka kerjakan, mereka merasa berat dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda dengan kaum muslimin saat ini, membaca Al-Quran tapi tidak merasa bahwa Al-Quran itu ditujukan kepada dirinya, seolah Al-Quran itu turun kepada orang lain, ditujukan kepada orang lain. Ini berbeda dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, halakna ya Rasulullah, in husibna bi khawatiri anfusina. Wahai Rasulullah, kami akan binasa kalau kami juga dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang terlintas di dalam hati-hati kami. Mendengar sikap protes atau keberatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasa keberatan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, merasa keberatan dengan sikap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu, protes kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, aturiduna antakulu kama qalat banu Israil, sami'na wa asoina. Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel, sami'na wa asoina, kami mendengar akan tapi kami tidak mentaatinya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat agar mereka tidak seperti Bani Israel yang ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami tidak mentaatinya. Kami mendengar tapi kami tidak melaksanakan. Kami mendengar tapi kami tidak tunduk kepadanya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal qulu sami'na wa ata'na. Akan tapi katakanlah olehmu ketika kamu mendengar Al-Qur'an, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kemudian kami pun taat. Inilah sifat yang harus dihadirkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, ketika sampai kepada mereka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang mereka katakan adalah sami'na wa ata'na. Faqaluha, maka para sahabat pun mengatakan. Ya sudah, para sahabat kemudian pergi pulang, tidak ngeyel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan Rasul seperti itu, mereka pun mengatakannya. Kalau gitu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka menurut sebagian para ulama, ayat ini menjadi ayat yang menghapus hukum yang sebelumnya. Menjadi ayat yang menghapus hukum yang sebelumnya. Maka apa yang ada di dalam hati itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sikap itu di dalam Al-Qur'an. Itu dalam ayat yang selanjutnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ya. benar-benar beriman, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad, maksudnya bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang turun kepadanya mir rabbihi, dari Tuhan mereka, begitu pun juga dengan orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat. Allah memuji karena sikap para sahabat itu yang mengatakan sami'na wa ata'na. Allah memuji para sahabat telah beriman Rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga telah beriman orang-orang beriman itu, para sahabat. Kullun amana billah, setiap dari mereka itu, Rasul dan para sahabat, beriman kepada Allah, billah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan, para sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah ampuni, apa, berikanlah ampunanmu kepada kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami akan kembali. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga jelas menggambarkan kepada kita bagaimana keimanan para sahabat terhadap ayat-ayat yang turun kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka yang menunjukkan keimanan yang sangat hebat ketika mereka menerima pengajaran, arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka langsung tunduk sehingga Allah memuji sikap mereka tersebut. Kemudian hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah ibadah para sahabat. Yang barusan tentang iman para sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah para sahabat. Di antara kisah atau ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan ibadah para sahabat adalah yang terdapat dalam surat Al-Muzzammil. Dalam surat Al-Muzzammil, Allah memerintahkan kepada Rasulullah secara khusus untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah pada malam hari untuk melaksanakan sholat kecuali sedikit saja. Ayat ini, perintah untuk melaksanakan qiyamul lail ini secara khusus kepada Rasul, ditujukan kepada Rasul, bukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di awal-awal wahyu turun, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail supaya Rasul memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diemban oleh Rasul itu sangat berat, perkara yang sangat berat, sehingga tidak mungkin dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasul tidak memiliki kekuatan jiwa, kekuatan mental. Dan kekuatan jiwa atau mental ini adalah atau ditentukan oleh sejauh mana seseorang atau sedekat apa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah juga mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqaw wa aqwamu qila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu suatu perkataan yang berat, ya. Jadi tugas risalah yang diemban oleh Rasulullah disifati oleh Allah dengan qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Karena tugas menyampaikan dakwah ini bukan tugas yang ringan. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila, dan bangun pada malam hari itu, itu akan apa, lebih berkesan, akan lebih berkesan dan akan lebih mendatangkan kekuatan. Nah, hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah qiyamul lail ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka juga ingin mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun juga bersemangat untuk melaksanakan qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qiyamul lail para sahabat ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama. Itu surat Al-Muzzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbu wahai Muhammad mengetahui bahwasanya engkau salat pada 2/3 malam, setengahnya atau sepertiganya, wa ta'ifatu minan ladina ma'ak, dan orang-orang atau dan sekelompok orang yang bersamamu. Siapa sekelompok orang yang bersamamu? Bersama Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Rasulullah itu melakukan qiyamul lail. Dan tidak hanya Rasul yang melakukan qiyamul lail, tapi sekelompok para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkannya tentang qiyamul lail para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ibadah para sahabat ini. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah semangat para sahabat di dalam mengikuti majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti selalu menyertai para sahabat, selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar mereka mendapatkan peringatan dari Rasul, agar mereka mengetahui ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasul, agar mereka bisa mendalami agama Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, agar mereka mendapatkan pendidikan dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa selalu ingin berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin, terutama tokoh-tokoh musyrikin di Mekah, merasa risih kalau mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakannya adalah dari kalangan orang-orang miskin dan orang-orang yang status sosialnya tidak tinggi gitu ya. Kedudukannya tidak tinggi. Nah, sampai kemudian sempat terbetik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir para sahabat itu. Untuk mengusir para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyertai beliau. Supaya apa? Supaya tokoh-tokoh orang-orang musyrik mau duduk bersama beliau dan beliau bisa menyampaikan dakwahnya. Terbetik dalam diri Rasul mengusir mereka. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 52 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, janganlah sekali-kali kamu mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb mereka baik pada pagi dan petang hari. Yuriduna wajha, mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabik wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatrubahum fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kamu tidak memiliki tanggung jawab atas mereka dan mereka pun tidak memiliki tanggung jawab atasmu. Fatatrudahum, sehingga kamu berhak untuk mengusir mereka. Fatakuna minal zalimin, sehingga engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang zalim. Sampai Allah melarang Rasulnya untuk mengusir para sahabat yang senantiasa menyertainya. ini juga menjadi pelajaran ya untuk pengajar, untuk dai. Kalau mereka sering didatangi oleh masyarakat, ya, ditanya ini dan itu, disertai oleh mereka, maka mereka harus bersabar sebagaimana yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad ketika kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, baik pada pagi atau petang hari mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul dilarang oleh Allah untuk mengusir para sahabat. Rasul juga diperintahkan untuk bersabar bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para sahabat senantiasa ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Untuk mendapatkan pengajaran dan arahan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ini juga menunjukkan di antara salah satu ibadah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka sangat bersemangat sekali di dalam menuntut ilmu. Karena pada saat itu sumber ilmu itu hanya Rasul. Sumber ilmu itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majelis itu hanya majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sekarang, majelis ilmu banyak. Ya, sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu juga banyak. Apalagi dengan media-media yang banyak memberikan kemudahan kepada kita seperti sekarang ini. Buku-buku juga banyak. Di zaman para sahabat hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu para sahabat senantiasa bersemangat menyertai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ya kondisinya itu ya sampai kondisinya membuat Allah melarang Rasul, mengusir mereka dan memerintahkan Rasul untuk bersabar bersama mereka. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu itu ya wajar. Kenapa? Karena agama ini tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ilmu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ilmu. Membangun akhlak, membangun nilai-nilai akhlak di dalam diri juga tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ilmu. Meluruskan akidah, pemahaman juga tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah kunci keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Pantas kemudian jika para sahabat sangat bersemangat di dalam mencari. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah para sahabat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat 35. Allah di sini menyebutkan tentang bagaimana ibadah para sahabat yang sangat hebat. Tidak hanya para sahabat saja, tapi juga para sahabian. Karena ayat ini turun ketika kaum wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluhkan, mengapa kami ini tidak seperti kaum laki-laki. Kaum laki-laki mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kaum laki-laki mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Kaum laki-laki mendapatkan keutamaan dengan berjihad. Sementara kami bagaimana? Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang ini yang menggambarkan kepada kita dengan sangat jelas tentang ibadah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang yang berserah diri baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang senantiasa taat dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wasadiqina wasadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wasabirina wasabirat, orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki dan perempuan. Walkhasyiina walkhasyiat, orang-orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki dan perempuan. Walmutasaddiqina walmutasaddiqat, orang-orang yang suka bersedekah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wasshoimina wasshoimat, orang-orang yang rajin melakukan puasa baik laki-laki dan perempuan. Walhafidhina furujahum walhafidhat, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka baik laki-laki dan perempuan. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. A'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima, maka Allah sediakan untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang sangat besar. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu saja orang-orang yang mengikuti mereka yang datang setelah mereka. Tapi ketika ayat ini turun, yang dimaksud adalah para sahabat. Kita perhatikan berapa sifat kebaikan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Muslimin awal muslimat, Islam berserah diri. Mu'minin awal mu'minat, beriman ya. Islam berserah diri, beriman. Qanitin awal qanitat, kunut, senantiasa taat. Shodiqin awal shodiqat, jujur ya. Sobirin awal sobirat, sabar. Khashi'in khashi'at, khusyuk. Mutasaddiqin mutasaddiqat, rajin bersedekah. Shaimin shaimat, rajin berpuasa. Hafidina furujam haq wal hafidot, menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina. Terakhir wadzakirina wadzakirallah katsiran wadzakirat, rajin berzikir. Berapa sifat ibadah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Itulah gambaran ibadah para sahabat. Mereka adalah orang berserah diri, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat, mereka adalah orang-orang yang jujur. Para sahabat adalah orang-orang yang sabar, para sahabat adalah orang-orang yang khusyuk, para sahabat adalah orang-orang yang rajin bersedekah, para sahabat adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, para sahabat adalah orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sisi yang kedua dari kehidupan para sahabat, yaitu apa? Sisi ibadah para sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi kehidupan sosial para sahabat. Bagaimana mereka berinteraksi antara sesama mereka? Bagaimana interaksi yang mereka wujudkan di dalam kehidupan sosial masyarakat mereka? Di antara ayat yang menjelaskan tentang interaksi sosial di antara mereka, kehidupan sosial mereka adalah yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah, yang telah diusir dari negeri-negeri mereka. Wa amwalihim, mereka juga diusir untuk meninggalkan negeri dan harta mereka. Karena ketika orang-orang muhajirin berhijrah, maka tidak hanya negeri mereka saja, tempat kelahiran mereka saja yang ditinggalkan, tapi juga harta. Orang-orang muhajirin itu juga meninggalkan harta mereka yang ada di Mekah. Pengorbanan yang sangat luar biasa dari peristiwa hijrah. Yabtaghuna fadlan minallah, dan mereka melakukan hijrah itu, mereka menginginkan keutamaan dari Allah, waridwana, dan keriduan dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Sifat-sifat yang sangat hebat, yang sangat istimewa, yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Ulaika humus shodiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Walladzina tabawwa'u dara wal iman, dan orang-orang yang menyediakan negeri ya, atau orang-orang yang menempati negeri dan sudah beriman. Maksudnya orang-orang muhajirin ya, maksudnya orang-orang muhajirin min qablihim, sebelum mereka, sebelum orang-orang muhajirin datang. Maksudnya orang-orang ansor, orang-orang ansor. Yuhibuna man hajara ilaihim, orang-orang ansor ini sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi orang-orang Ansor ini mencintai orang-orang Muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu wa yunfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka kebutuhan, keinginan, balasan dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Wa yunfiruna ala anfusihim. Dan mereka itu mendahulukan orang-orang Muhajirin itu atas diri-diri mereka sendiri. Ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka pun butuh. Padahal mereka pun dalam kondisi butuh. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan bagaimana kehidupan sosial, interaksi yang terjadi di antara para sahabat. Di antaranya adalah dalam ayat ini, para sahabat itu saling mencintai antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dalam ayat ini digambarkan bagaimana orang-orang Ansor yang sebelumnya tidak pernah mengenal orang-orang Muhajirin, tapi kemudian ketika orang-orang Muhajirin datang kepada mereka dalam kondisi yang mengkhawatirkan, karena mereka datang tidak punya harta, mereka datang tidak punya tempat tinggal. Ini kan mestinya menjadi apa? Menjadi permasalahan. Tapi orang-orang Ansor ini benar-benar mencintai sahabat-sahabatnya dari kalangan orang-orang Muhajirin. Bahkan kecintaan orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin ini sampai pada tingkat ithar. Orang-orang Ansor adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang Muhajirin atas kepentingan-kepentingan mereka sendiri, walaupun sebetulnya mereka itu butuh. Sehingga kita tahu ya kisahnya bagaimana dari dalam peristiwa hijrah ini, bagaimana kebaikan, kedermawanan, kecintaan sahabat-sahabat Ansor kepada sahabat-sahabat orang-orang Muhajirin radhiyallahu anhum ajma'in. Hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena waktunya yang mungkin sudah hampir habis ya, yang terakhir saja tentang jihad para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan atau perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi kehidupan para sahabat yang ini, yang terakhir ini, itu tentang jihad dan perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kisah yang paling banyak yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Banyak peperangan-peperangan yang dijalani oleh Rasulullah bersama para sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kisah perang Badar disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan bagaimana kondisi para sahabat ketika itu. Dalam perang Uhud juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah juga menyebutkan di antaranya bagaimana kondisi para sahabat ketika itu. Tadi perang Ahzab juga disebutkan. Ya. Perang Hunain juga disebutkan. Ya. Banyak sekali peperangan-peperangan yang melibatkan para sahabat itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini jelas menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bagaimana gambaran jihad, perjuangan yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Muhajirin dan Ansar. Nama Muhajirin dan Ansar. Ini kan nama atau gelar ya, untuk dua kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar. Kalau kita perhatikan, nama Muhajirin dan Ansar ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan perjuangan. Mengisyaratkan jihad para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Muhajirin, mengapa mereka disebut Muhajirin? Karena mereka berhijrah. dari tempat kelahiran mereka ke kota Madinah dalam rangka memperjuangkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang yabtaguna fadla minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ya. Orang-orang yang menginginkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya, dan mereka itu menolong Allah dan Rasulnya. Menolong Allah dan Rasulnya. Perjuangan. Mengisyaratkan sebuah perjuangan. Jadi hijrah itu mengisyaratkan sebuah perjuangan. Sebuah peristiwa perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yaitu para sahabat muhajirin. Begitu juga nama Ansor. Nama Ansor juga mengisyaratkan perjuangan. Apa Ansor? Ansor itu adalah para penolong. Orang Ansor itu adalah para penolong. Orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Orang-orang yang menolong saudara-saudara mereka yang berhijrah kepada mereka. Jadi nama muhajirin dan Ansor saja ini sudah mengisyaratkan perjuangan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama muhajirin dan ansar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi penamaan muhajirin dan ansar ini bukan para sahabat yang menamai diri mereka dengan dua nama itu. Yang menamai mereka dengan muhajirin dan ansar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang tadi, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Para orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Begitu juga dalam ayat yang lain, laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Dan sungguh Allah telah berikan tobat kepada nabi dan kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazidu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab manaqibul ansar, dalam bab tentang keistimewaan orang-orang ansar, Ghailan bin Jarir, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Ghailan mengatakan, bertanya kepada Anas bin Malik, ara'aita ismal ansar kuntum tusammuna bihi am sammakumullah. Kata Ghailan bin Jarir kepada Anas bin Malik, aku bertanya kepadamu tentang nama Ansor. Anas bin Malik termasuk sahabat Ansor. Ya. Aku bertanya kepadamu tentang nama Ansor. Apakah kalian yang menamai diri kalian dengan nama itu, atau Allah yang menamai kalian dengan nama Ansor? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, bal sammanallah. Allah Subhanahu wa taala lah yang menamai kami dengan nama Ansar. Allah lah Subhanahu wa taala menamai kami dengan Ansar. Jadi penamaan Ansar itu datang dari Allah, tidak mereka sendiri yang menamai diri mereka dengan ini. Nah, hal ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang perjuangan jihad dan pengorbanan para sahabat di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabdil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan tidaklah sama di antara kalian, para sahabat maksudnya, orang-orang yang berinfak sebelum hari penaklukan, sebelum Fathu Makkah. Wa qatal, dan berperang. Sebelum itu, Mereka adalah orang-orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak setelah itu, setelah peristiwa Fathu Makkah. Wa qatalu, dan berperang setelah itu, setelah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahu husna, dan masing-masing Allah janjikan husna, kebaikan, surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian amalkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama mengabarkan tentang perjuangan para sahabat. Yaitu apa? Mereka itu adalah orang-orang yang berinfak untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu banyak ya, kisah infak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah infaknya Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Kisah infaknya Umar yang menginfakkan setengah dari hartanya. Kisah infaknya Utsman radhiyallahu anhu. Juga kisah para sahabat yang lainnya banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menginfakkan sebagian harta mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berinfak dengan harta, mereka juga qatala. Mereka juga langsung berperang. Mereka juga langsung terjun ke medan perang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya uangnya, tidak hanya hartanya yang mereka korbankan, tapi juga nyawa, jiwa mereka korbankan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini memang disebutkan tentang derajat para sahabat. Kata Allah tidak sama. Orang yang berinfak dan berjuang sebelum peristiwa Fathu Makkah dengan orang-orang yang berinfak juga, berjuang juga, tapi setelah itu. Setelah peristiwa Fathu Makkah. Ya. Karena ada para sahabat yang masuk Islamnya itu setelah Fathu Makkah. Seperti Abu Sufyan, ya. Kemudian Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Mereka beriman setelah peristiwa Fathu Makkah. Mereka juga berinfak, mereka juga ikut berperang. Karena ada peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir setelah peristiwa Fathu Makkah. Tapi kata Allah tidak sama derajatnya. Ini menunjukkan juga para sahabat itu memang derajatnya bertingkat-tingkat. Tapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu husna, masing-masing dari mereka itu Allah janjikan kebaikan, Allah janjikan pahala, Allah janjikan surga nanti di yaumil akhir. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Fath juga ada beberapa ayat ya. Mungkin bisa nanti dibuka ya, dalam surat Al-Fath ada juga beberapa ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bentuk perjuangan sahabat itu bermacam-macam. Tadi hijrah ya, kemudian berinfak, kemudian tadi apa? Berperang ya, kemudian bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam surat Al-Fath Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menggambarkan mereka asyiddau 'alal kufar, mereka itu keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, mereka itu saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau senantiasa melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka menginginkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka ada dalam wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Dzalika matsaluhum fit Taurati wa matsaluhum fil Injil. Dan mereka itu disebutkan di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Tentang para sahabat ini juga ternyata sudah disebutkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Bagaimana kehebatan mereka dan keistimewaan mereka juga sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab Taurat dan Injil. Ini juga terdapat di dalam surat Al-Fath ayat 29. Hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sisi-sisi kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya. Tujuannya adalah kembali kepada yang dua tadi. Yang pertama adalah agar kita mengetahui dengan baik kedudukan dan keistimewaan para sahabat, sehingga kita termasuk orang-orang memuliakan mereka, tidak mencela mereka, tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Kemudian yang kedua, kisah-kisah para sahabat itu Allah kisahkan dalam Al-Qur'an agar menjadi teladan bagi kita bagaimana kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.